الأخرى. فقال الشيخ أيضا هذه الأمور المقاطعة عند الكفور أنواع أطاعتها عن الشرع أن يسأل الميت حاجة كما يفعله كثير من الناس وهؤلاء من جنس حجاج الأصنام ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان يتمثل وبس نصب قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت والغائب كما يتمثل في أصنام كما يتمثل في حجاج الأصنام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ini melanjutkan penjelasan Syekh Abdullah Abu Tsaim rahimahullahu taala. Beliau membawakan kutipan-kutipan dari kalimatnya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah orang-orang yang memberikan udur kejahilan bagi pelaku syirik. Beliau mengatakan waqala syekhu aidha, ya, kemarin sudah berapa dibawakan? 3. Sudah 3 kutipan dari Syekhul Islam. Ya, 3 atau 4? Ya, 4 ya. Nah, 3. Nah. Ya. Yang kutipan ini kutipan yang ke-5. Qala syekhu aidha. Syekh yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkata hadzil umurul mubtada'atu, dan amalan-amalan bid'ah indal kubur, di kuburan, anwa'un, ya, amalan-amalan bid'ah di kuburan ini anwa'un, ya, bermacam-macam, beragam, yakni hukumnya beragam, tidak bisa difonis dengan satu hukum. Ini status hukum amalan-amalan bid'ah di pekuburan-pekuburan itu beragam, tidak bisa difonis dengan satu hukum. Abaduha anis syar'i, yang paling jauh dari Islam, syar'i Islam, yang paling jauh dari Islam, an yas'al al mayyita, orang itu minta kepada mayit hajatan kebutuhannya. Orang itu minta kepada mayit hajatan kebutuhannya. Ala annahu, ya, dengan catatan si mayit itu sebagai apa? Sebagai wasitah, sebagai perantara, ya, sebagai perantara. Lebih jauh lagi kalau mayit itu mustaqil, diyakini mustaqil dan bukan sebagai perantara, tetapi dia, ya, langsung yang memberi, yang mengabulkan, ya. Kalau diyakini mayit itulah, ya, yang mayit itu sendiri, ya, yang mengabulkan, maka ini lebih jauh lagi. Ya, oh, yang paling jauh saja sudah minta kepada mayat, ya, minta kepada mayat dia sebagai apa? Wasitah, sebagai perantara, sebagaimana dibahas pada kutipan yang sebelumnya. Kama yaf'aluhu katsirun minan nasi, sebagaimana hal itu dipraktekkan oleh katsir minan nas, oleh banyak orang. Haula, dan mereka orang-orang yang meminta hajatnya kepada mayat, baik sebagai wasitah ataupun mustaqillan, ya, baik mayat itu sebagai perantara ataupun sebagai apa, ya, pengkabul pemerintahan, yang mengabulkan pemerintahan permintaan itu sendiri. Haula, mereka-mereka yang minta kepada mayat itu, ya, minta kepada mayat berarti penyembah kubur, ya, min jinsi, termasuk golongan obadil asnam, termasuk golongan para penyembah berhala. Walihada, oleh karenanya, qad yatamassalu, terkadang yatamassalu lahum, ya, asyaiton, ya, syaiton menampakkan diri kepada mereka. Ya, karenanya terkadang syaiton menampakkan diri kepada mereka. Disebut yatamassal, menampakkan diri dalam rupa yang tidak sebenarnya. Menampakkan diri dalam apa? Wujud yang tidak sebenarnya. Ya. Atau bahasanya, ya, terkadang setan itu bersandiwara kepada mereka, ya, tampil dengan bersandiwara kepada mereka. Fi, pada surati rupa al-mayyit, ya, pada rupa si mayat wal ghaibi, atau rupa orang yang jauh itu. Kama yatamatsalu, sebagaimana syaitan itu juga sudah berakting, ya, tampil dengan rupa yang tidak sebenarnya, li'ubadil asnami, kepada para penyembah berhala. Ya, kepada para penyembah berhala. Ya, ini Syekhul Islam wadih, ya kan, jelas-jelas, ya, menyatakan bahwa di antara ahlul bid'ah al-kuburiyah, ya, mereka ada yang masuk golongan para penyembah berhala, para penyembah berhala, ya, para penyembah berhala, dan menyembah berhala itu agama tersendiri, ya kan? Ibadatul asnam itu, ya, millah tersendiri, ya. Nah, ghair millatul Islam, bukan agama Islam. Baik. Faedah yang lain dari kutipan ini bahwa apabila Syekhul Islam Taimiyah, dan ini bukan hanya Syekhul Islam, yang lainnya berlaku umum, ya, mensifati satu amalan itu sebagai bid'ah, maka bukan berarti, ya, menafikan apa? Syirik dari amalan itu. Bukan berarti menafikan sifat syirik. Sesuatu disebut bid'ah oleh Ibnu Taimiyah bukan berarti tidak masuk kategori syirik. Bid'ah itu ada yang masuk kategori apa? Syirik. Bid'ah itu ada yang masuk kategori syirik. Ya, sehingga sangat sangat keliru sekali kalau orang, ya, menganggap, ya, permintaan kepada mayat, ya, dengan catatan mayat itu sebagai wasithah, sebagai perantara, karena Ibnu Taimiyah menyebutnya bid'ah, maka bukan si syirik. Maka itu adalah apa? Itu adalah, ya, gagal paham terhadap kalamnya Ibnu Taimiyah. Di sini jelas-jelas Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa di antara bid'ah di pekuburan yang paling jauh dari Islam itu adalah apa? Minta kepada mayat, baik itu sebagai wasithah ataupun mustaqil, mustaqillan, sebagai perantara ataupun mayat itu sendiri yang mengabulkan. Ya, maka itu semua masuk apa? Golongan penyembah berhala. Masuk golongan penyembah berhala. Nah, wa min taqririhi rahimahullah. Wa min taqririhi rahimahullahu fi hadzal asli ma dzakarahu fi i'tidai siratil mustaqim, haitsu qala inna du'a'a mutadammimun. Sebagai apa irobnya? Inna du'a'al, inna du'a'al mutadammimun. Kok mutadammimun sebagai apa? Ini harokatnya menipu. Loh, enggak ada harokatnya. Hah? Inna du'a'al mutadammimun. Kok mutadammimun? Apa irobnya? Apa irobnya al-mutadammin itu apa irobnya? Apa ya? Inna du'a mutadammina syirkan ka du'ai ghairihi ayyab ala au du'aihi ayyad'uwa wa nahmu dhalika la yuhasilu gharada sawahidihi gharada sawahidihi wa la yuritu husulul gharbi gharadi wa la yuritu husulul gharadi syubhatan illa fil umuri al-khatirati wa amma al-umuru al-azimatu ka'inzalil ghaiti indal kuhuti wa kashfil azabin nazili fala yamta'u fihi hadha syirku. Qala ta'ala qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sa'a wa tansawna ma tushrikun. Faqala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم يا بوكي اقرأ. فكون هذه المطالب العظيمه لا يستجيب فيها الا هو سبحانه دل على توحيده وقطع الشبهه من اشرك من اشرك به وعلم بذلك ان ما دون هذا ايضا من الاجابات انما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له وان كانت تجري باسباب محرمه او مباحه كما ان فوقه السماوات والارض والارض والسحاب والرياح وغير ذلك من الاجسام العظيمه دل على وحدانيته وانه خالق كل شيء وان ما دون هذا بان يكون فرقا له اولا او لا اذا هو منفعل عن مخلوقاته العظيمه وخالق السبب سمي وخالق خالق لا محالة. Wah, dan min diantara takririhi rahimahullah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah fi hadzal asr dalam ya kaidah ini, itu kaidah apa? La yubar bil jahl liman fa'ala syirka, tidak ada uzur kejahilan bagi pelaku syirik. Ma dzakarahu, apa yang beliau sebutkan fitthaa'i shiratal mustaqim di dalam kitab Ihtidha' Shiratal Mustaqim, haitsu qala, di mana beliau berkata di sana, innad du'aa, sesungguhnya doa al mutadammina yang berisikan syirkan kesyirikan, ka du'aa'i ghairihi, seperti berdoa kepada selain Allah, an yaf'ala agar selain Allah itu berbuat, au du'aihi atau berdoa kepada selain Allah, an yad'ua agar selain Allah itu berdoa. Ya, kalau yang pertama disebut apa? Istiqlal. Ya kan? I'tiqad istiqlalil ma'budi. Ya kan? I'tiqad istiqlalil ma'budat. Ya. Keyakinan bahwasannya sembahan-sembahan itu secara merdeka dia berbuat. Oleh karena ini seperti berdoa kepada selain Allah agar berbuat. Ya, agar memberikan rizki kepadanya, berdoa kepada selain Allah agar selain Allah itu apa? Memberi rizki, memberi kesembuhan, memberi jodoh, ya, memberi keselamatan, ya, memberi ampunan, memberi hidayah. Ya. Atau yang kedua, du'aihi aidu, du'ai ghairihi, berdoa kepada selain Allah, an yad'uwa, agar selain Allah itu berdoa. Berarti sebagai apa? Wasitah, sebagai perantara. Ya. Ini semuanya disebut apa? Syirik oleh Mutaimiyah. Semuanya disebut apa? Syirik oleh Mutaimiyah. Ya. Baik itu doa kepada selain Allah itu sebagai istiklalan atau wasitatan, semuanya itu oleh Mutaimiyah disebut apa? Syirik. Baik selain Allah itu diyakini sebagai dia yang memberi, yang mengabulkan doa ataupun sebagai perantara agar ia itu berdoa kepada selain Allah, kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, maka semuanya disebut apa? Syirik. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu, la yuhassilu, tidaklah ya mendatangkan gharadha sahibihi, tidaklah mendatangkan atau tidaklah mengabulkan gharadha, tujuan sahibihi dari orang yang berdoa. Ya. Doa-doa yang berisikan kesyirikan itu tidaklah bisa menghasilkan, tidaklah bisa mewujudkan apa? Tujuan dari atau harapan dari orang yang berdoa. Wala yuri, wala yurisu, tidak pula ya, mendatangkan, ya, tidak pula mewariskan husulul gharazi, ya, didapatinya harapan itu tidaklah husulul gharaz la yurisu subhatan. Ya kan? Husulul gharazi seandainya pun, kalau tadi kan dikatakan tidak menghasilkan, tidak mewujudkan harapan orang yang berdoa. Seandainya pun menghasilkan, ya, mewujudkan harapan orang yang berdoa, hal itu la yurisu, tidaklah memunculkan, tidaklah mewariskan syubhatan. Sudah mewariskan apa? Syubhat, kerancuan. Illa, kecuali fil umuril haqirati. Kecuali, ya, illa di sini, ya, dari kata mengecualikan dari la yuhasiru tadi. Doa-doa yang berunsurkan syirik itu tidaklah bisa mewujudkan harapan orang yang berdoa kecuali pada perkara-perkara yang sepele, al-haqirah. Kecuali pada perkara-perkara yang sepele. Ya. Wa amal umurul azimah, lawannya apa? Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ya, perkara itu ada dua. Perkara yang sepele dan perkara yang besar. Nah, doa yang berunsur kesyirikan, doa yang berunsur kesyirikan itu tidak bisa mewujudkan harapan orang yang berdoa kecuali pada perkara-perkara yang apa? Yang sepele. Adapun perkara-perkara yang besar, pada perkara-perkara yang besar, ka inzalil ghaithi indal quhuti. Seperti inzal apa? Diturunkannya ghaith, hujan, indal quhut, ketika kemarau panjang. Perkara besar apa sepele ini? Besar. Wa kasfil azabin nazili, atau kasfi, menghilangkan, mengangkat, al azabin nazil. Nah, bencana yang menimpa satu wilayah. Perkara besar apa sepele? Besar. Fala yanfa'u fi hadza syirku, maka, ya, doa yang berunsurkan kesyirikan ini tidaklah, ya, memberikan efek sedikit pun, tidaklah memberikan apa? Efek sedikit pun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, jadi kalau doa-doa yang berunsur kesyirikan, ya, itu mewujudkan harapan orang yang berdoa itu kalau pada perkara-perkara yang sepele saja, itu pun tidak apa? Tidak mesti, ya. Itu pun tidak mesti. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, ya, dalam surat Al-An'am, kul, katakan, tanyakan kepada mereka, ara'aitakum, beritahukan kepadaku, in atakum, jika datang kepada kalian azabullah, ya, bencana dari Allah, au atakum sa'ati, atau datang kepada kalian apa? Kiamat. Aghairallahi tad'un, apakah kepada selain Allah kalian akan berdoa? In kuntum shodiqin, jika kalian jujur, bal iyyahu tad'un, ya, tidak lain pasti hanya kepadanya kalian berdoa. Tidak lain pasti hanya kepada Allah kalian akan berdoa. Fayakshifu ma tad'una ilaih, sehingga Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat doa kalian. Allah akan mengangkat doa kalian. Allah akan mengabulkan doa kalian. Fayakshifu ma tad'una ilaih, Allah akan mengabulkan doa kalian, mengangkat azab itu dari kalian, insya'ah, jika Allah menghendaki. Watan sauna, ya, sementara kalian, yani wawunya wawuhal, ya, halakaunikum nasina, ya, dalam keadaan kalian lalai. Jadi ketika berdoa, ketika ditimpa bencana yang besar, azab yang apa, bencana yang besar atau azab, mereka hanya akan berdoa kepada Allah dalam keadaan mereka apa? Ketika berdoa itu lalai dari matusriku, lalai dari objek-objek kesyirikan mereka. Kesyirikan mereka. Kenapa? Karena doa yang berunsurkan kesyirikan tidak akan mempan ketika menghadapi masalah-masalah yang berat. Ketika menghadapi masalah-masalah yang berat. Wa qala, beliau Ibnu Taimiyah juga berkata dalam surat Al-Ankabut, fa iza, jika rakibu, mereka mengendarai fil fulki, mengendarai apa? Kapal. Da'awullaha, maka mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddina, dalam keadaan mengikhlaskan kepadanya seluruh amal. Kenapa mereka tidak berbuat syirikan? Karena mereka tahu saat itu kesyirikan tidak mempan. Doa kesyirikan tidak mempan. Waqal, Allah juga berfirman, wa idza massakumuz dzurru, dan apabila bahaya menimpa kalian, fil bahri, di lautan, dhalla yani zahaba, apa? Hilang, maka hilanglah man, siapa saja, maka hilanglah siapa saja, tad'una, yang kalian berdoa kepadanya, illa iyyahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapapun yang jadikan kalian tujukan kepadanya doa selain Allah, saat itu hilang, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangnya karena apa? Hilangnya karena apa? Karena mereka tadi mereka lalai. Kenapa bisa mereka lalai? Karena itu, mereka tahu sudah enggak mempan doa itu. Ya, doa mengandung musyrik kan enggak akan mempan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Naml, "Amman yujibul muttarra?" Apakah yang mengabulkan doanya orang yang mutar? Doanya orang yang apa? Doanya orang yang sangat-sangat kesulitan. Idza da'ahu, yakni ketika ia berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan menghilangkan keburukan, menghilangkan bencana darinya, wa yaj'alukum khulafa'a, dan apakah orang yang menjadikan kalian khulafa'al ard? Apa khulafa'al ard? Menjadikan kalian sebagai penghuni bumi, menggantikan generasi sebelumnya. Ailahun ma'allah, adakah yang berhak diibadahi, disekutukan dengan Allah? Adakah yang berhak diibadahi selain Allah? Qalilam ma tadzakkarun, yani ketika orang itu dalam keadaan apa? Sangat-sangat sulit pada perkara yang besar, perkara yang berat, ya, atau tertimpa bencana, ya, maka tidak akan ada selain Allah yang ditujukan kepadanya doa. Qalilam ma tadzakkarun, ya. Mereka lalai dari kesyirikan, mereka lalai saat itu. Ya, tapi kenapa ketika sudah selamat mereka membuat kesyirikan lagi? Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian ingat ketika itu. Ya? Saat-saat yang apa namanya? Saat-saat yang menyulitkan itu tidak kalian ingat. Sedikit kalian ingat, ya. Fa kaunu hadhil matalibi al-'azimati. Ya. Maka, ya, keberadaan matalib, harapan-harapan yang besar, la yastajibu fiha, tidak akan mengabulkan, ya, harapan-harapan itu, illa huwa subhanah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat tadi, dalla, ini menunjukkan alat tawhidihi, menunjukkan, ya, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qata'i syubhati, dan tauhid ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ini dalil tauhid ibadah, dalil wajibnya mentauhidkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qat'i, dan dalil atau menunjukkan terputusnya syubhati, terpangkasnya syubhat, ya, dalih kerancuan, man asyraka bihi, orang yang berbuat kesyirikan. Wa ulima bidzalik, artinya ayat-ayat tadi itu merupakan dalil tauhid dan bantahan terhadap syirik. Bantahan terhadap syirik. Syirik itu batil. Buktinya ketika kalian tertimpa musibah yang berat, masalah-masalah yang berat, kalian enggak ingat pada kesyirikan. Kalian hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan kalian enggak mempan saat itu. Ya? Doa syirik kalian tidak mempan saat itu. Saat itu. Ya, menunjukkan batilnya syirik. Ya. Wa ulima bidzalik, dari sini diketahui anna maduna hadza aidha min al-ijabat, bahwasanya min al-ijabat, pengkabulan-pengkabulan doa, maduna hadza, pengkabulan-pengkabulan doa yang tidak mencapai tingkatan perkara yang besar tadi. Ini perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang apa tadi? Sepele. Inna ma fa'ala subhanahu wahdahu la syarikalah. Tidak lain yang mengabulkannya itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau dalam perkara besar saja hanya Allah yang mengabulkan, apalagi perkara-perkara yang sepele. Ya. Wa in kanat, meskipun dalam perkara-perkara yang sepele itu, tajri bi asbabin muharramatin. Ya. Pengkabulan itu terjadi melalui jalan-jalan yang haram au mubahatin atau mubah. Terjadi melalui jalan-jalan yang haram atau mubah, seperti ada orang yang apa minta kelaparan, minta kepada kuburan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang dari ahli bait mengantarkan makanan. Perkara sepele loh, perkara berat itu. Perkara sepele. Ya. Tapi jalan terkabukannya melalui perkara haram atau halal itu haram. Ya. Jadi baik itu kalau perkara-perkara yang besar saja hanya Allah yang mengabulkan, apalagi perkara-perkara yang sepele. Bedanya kalau perkara-perkara sepele ya boleh jadi ya sebab-sebabnya itu melalui sebab-sebab yang haram, bahkan melalui sebab-sebab yang syirik, dan itu tidak sama sekali menunjukkan perbuatan itu boleh atau mustahab. Kemarin sudah dibahas ya, tidak sama sekali menunjukkan hal itu. Kama anna khalqahu samawati, sebagaimana Allah menciptakan langit wal arda, bumi was sahaba, ya, awan war riyaha, angin. Ha? Kama anna khalqahu as-samawati. Ya, kama anna khalqahu as-samawati, sebagaimana Allah menciptakan maf'ul. Maf'ul dari apa namanya? Masdar, masdar anna. Ya, nanti tak tunjukkan khabarnya anna. Kama anna khalqahu as-samawati, jadi maf'ul. Sebagaimana Allah menciptakan langit, bumi, ya, apa sahab, apa awan, wariyah, apa ya, angin, waghairu dzalik, ya, dan selain itu minal ajsamil azimah, dari benda-benda yang besar, jalun ini khabarnya ana. Sebagaimana penciptaan langit, bumi, ya, sebagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Dalil itu menunjukkan al-wahdaniyah tadi. Itu juga dalil tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa? Al-wahdaniyah tadi. Itu juga merupakan dalil wahdaniyah tadi Subhanahu wa taala. Dalil ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahu khaliqu kulli syai'. Coba perhatikan Ibnu Taimiyah selain berdalil dengan ayat-ayat bahwasanya pada perkara-perkara yang berat, masalah-masalah yang berat, ya, doa yang terkandung padanya unsur syirik itu tidak akan mempan. Ibnu Taimiyah juga berdalil dengan apa? Nah, dengan kauniyah, dengan nabur. Itu loh, makhluk-makhluk yang besar itu hanya Allah yang menciptakan. Kan? Ya. Wa anna khaliqu kulli syai'. Ya. Kalau makhluk-makhluk yang besar hanya Allah yang menciptakan, maka selain itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah itu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wa anna ma duna hadza bi an yakuna khalaqahu aula, maka ya, selain makhluk-makhluk yang besar tadi, ya, yang lebih sepele, ya kan, yang sepele, selain makhluk-makhluk yang besar tadi yang lebih kecil, yakni yang sepele, ya, untuk dikatakan sebagai makhluknya Allah, ciptaan Allah, aula, lebih utama, ya kan? Kalau makhluk-makhluk yang besar aja itu hanya Allah yang menciptakan, apalagi perkara makhluk-makhluk yang kecil, apalagi makhluk-makhluk yang kecil, lebih utama dikatakan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa munfa'ilun makhluqatil azimah. Ya, karena Allah itulah pencipta makhluk-makhluk yang besar. Ya, fa khaliqus sababit tami khaliqun bil musabbib la mahala. Maka pencipta pencipta sebab, ya, pencipta jalan-jalan itu, pencipta jalan, pencipta sebab, khaliqun bil musabbib. Ya. Dialah, ya, pencipta al-musabbib, khaliqun bil musabbib. Ya, dialah sebab dengan musabbib sama. Khalikun min musabbabi mungkin maksudnya. Ya, dialah, ya, pencipta musababnya. Sebab itu yang menciptakan Allah, musababnya juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. La mahalata. Ya, tidak bisa dielakkan. Hal ini tidak bisa diingkari. Ya. Allah taala. Ya, ini belum selesai ini kutipan yang ke-6 ini belum selesai. Kutipan dari istiqo, surah al-mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.